Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah jami'an, walhamdulillah nahmaduhu ala asma'ihi wa sifatihil husna wal 'ulya wa nashkuruhu ala ni'amihi wa minnatihi 'alaina wa kadhalika la nansa an nusalli 'ala nabiyil mustafa nabiyyina Muhammadin habibina wa khalilina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan, karena besok hari libur ya kan, kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini jadwal resminya setiap Kamis pekan keempat kita membahas Mukhtasar Minhajul Qasidin, kemudian juga Jumat ya pekan keempat, kalau ada pekan kelima juga demikian. Barakallahu fikum. Naam. Atau ketiga ada darus-darus badal ketika kita barakallahu fikum mengganti atau tukaran jadwal dengan sebagian asatidzah al-fudhala al-kurama, juga kita manfaatkan untuk barakallahu fikum pembahasan kitab ini. Nah, ya karena pembahasannya ringan, pembahasannya barakallahu fikum na'am tayyib, begitu mudah ya untuk dipersiapkan barakallahu fikum. Nah, kita melanjutkan pembahasan kemarin terkait dengan adab atau etika menyambut kelahiran anak. Setelah kita membahas tentang memberikan anak nama-nama yang bagus, dan alhamdulillah kemarin kita sudah berbagi beberapa kaidah-kaidah penamaan yang perlu diperhatikan barakallahu fikum. Kita lanjutkan poin yang keempat, ar-rabi' al-aqiqatu, yaitu pelaksanaan al-aqiqah ya barakallahu fikum. Naam. Termasuk bentuk tasyakuran ya, kalau dalam bahasa kita sebagai bentuk rasa syukur kita atas keselamatan bayi yang lahir. Barakallahu fikum. Nah, kalau istilah syar'inya namanya aqiqah atau nasikah. Barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau orang Indonesia mungkin lebih dikenal dengan tasyakuran ya. Barakallahu fikum. Nah, anidzakari syatani, kalau bayi yang lahir itu laki-laki, maka menyembelih dua ekor kambing, barakallahu fikum. Wa anil unsa syatun. Nah, kalau bayi yang lahir perempuan menyembelih seekor kambing. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Kambingnya dimasak, kemudian dibagikan barakallahu fikum kepada tetangga, sanak famili, handai dan tolan. Barakallahu fikum. Na'am. Al-khamis yang kelima, ayuhannikahu bitamratin au halawatin. Na'am. Untuk akikah atau nasika dilakukan pada hari ketujuh ya. Hari kelahiran sang anak. Nah, dilakukan pada hari ketujuhnya. Barakallahu fikum. Tayyib, yang kelima. Amalan berikutnya adalah ayuhan nikahu. Di tahnik. Tahnik itu adalah dengan melumatkan. Ya, bitamrotin, kurma. Barakallahu fikum. Naam. Kalau ada kurma yang masih basah lebih bagus karena dia teksturnya lebih lembut, lebih segar. Kalau tidak ada ya seadanya. Barakallahu fikum. Naam. Kurmanya tadi dilumatkan, barakallahu fikum, atau halawa atau manisan ya. Kemudian diberikan kepada sang bayi. Barakallahu fikum. Naam. Sebagian para sahabat meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan tahnik untuk anak-anak mereka. Nah, jadi dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditahnik. Ya, jadi diambil sebutir kurma, dikunyah sedikit sama Rasul, dihaluskan, kemudian diberikan kepada sang bayi tadi. Barakallahu fikum. Kemudian didoakan. Nah, tayyib. Dan itu barakallahu fikum tayyib, bukan sebuah keharusan. Andai kata yang melakukannya adalah orang tuanya sendiri, maka tidak ada barakallahu fikum masalah, ya tidak mengapa. Nah, ayahnya sendiri atau ibunya sendiri barakallahu fikum yang melakukan tahnik tadi. Nah, tayyib. Gitu ya. Kemudian didoakan dengan doa-doa yang baik. Barakallahu fikum. Nah. As-sadis yang keenam, al-khitan. Di sunat. Barakallahu fikum. Juga pada hari ketujuh. Barakallahu fikum. Ini tergantung barakallahu fikum. Yang pertama mungkin kondisi bayinya. Kemudian juga barakallahu fikum ya orang tuanya ya. Nah. Ada orang tua yang tidak tega, barakallahu fikum, naam. Akhirnya mereka menunda khitan anaknya tadi, nunggu agak sedikit besar, ya, barakallahu fikum, karena takut dan khawatir. Yip. Ada juga orang tua yang barakallahu fikum, ya, bukan masalah tega nggak tega ya, tapi barakallahu fikum karena itu adalah sunnah. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tetap melaksanakan amalan tersebut barakallahu fikum dengan meminta memang ahlinya ya. Nah, dokter-dokter atau mantri-mantri yang memang sudah berpengalaman mengkhitan bayi. Barakallahu fikum. Nah, menyunat bayi. Barakallahu fikum. Nah, kalau dipandang dalam sisi medis, barakallahu fikum, itu lebih baik daripada ketika dilakukan setelah dewasa, ya. Nah, yang pertama, rasa sakitnya hanya sebentar, ya. Karena masih bayi, barakallahu fikum. Nah, juga anak tersebut tidak begitu ingat, ya. Nah, memorinya. Kemudian juga dari sisi penyembuhan, itu lebih cepat sembuh lukanya, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi dari sisi medis sebenarnya lebih baik barakallahu fikum dilakukan ketika masih bayi, ya. Nah. Tapi dilakukan oleh yang ahli, barakallahu fikum. Nah, ya. Bukan pakai dukun sunat yang pakai bambu itu nyunatnya itu ya, barakallahu fikum. Sok sok sok sok. Nah. Ayyib, ya. Itu khawatir akan terjadi infeksi atau yang semisal dengannya barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi enggak tahu masih ada apa enggak ya. Nah, zaman sunat dengan menggunakan dukun sunat itu zamannya ayah-ayah kita ya barakallahu fikum. Nah, di zamannya ana saja mungkin sudah jarang. Sudah banyak yang pakai dokter atau mantri barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya, apalagi zaman-zaman sekarang. Entah masih ada atau tidak orang yang menggeluti profesi dukun sunat dengan cara tradisional ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Al-muhim, ya, itu dilakukan ketika masih bayi, usia 7 hari kelahiran, barakallahu fikum, di khitan, na'am, itu tidak wajib tapi sunnah saja, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudahannya juga ya, karena kalau masih bayi nggak banyak tuntutan ya kan. Nah, terus membujuknya nggak repot ya barakallahu fikum, masih bayi nggak bisa lari ya kan. Nah, barakallahu fikum, tinggal dipanggil dokternya, anaknya dipegangi, ya sudah dibius kemudian disunat barakallahu fikum. Nah, sebagiannya ada yang tidak pakai bius ya, barakallahu fikum. Seingat saya, putra saya yang pertama itu enggak dibius. Nah, itu dokter yang menangani. Barakallahu fikum. Yang kedua, itu dibius. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Gitu ya. Masing-masing mereka punya pandangan sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Nah, kalau sudah agak besar, nah itu. Butuh perjuangan, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Belum disunat saja sudah lari-lari ya kan barakallahu fikum. Nah, tayyib, apalagi kalau dia ikut dalam acara sunatan massal di mana sebelum masuk dia telah mendengarkan teriakan histeris teman-temannya, gitu ya. Nah, barakallahu fikum, utama gemeteran ya barakallahu fikum. Nah, ini diapain temanku di dalam ini ya barakallahu fikum. Nah, tayyib, jadi sebagian mereka ada yang sudah kena mental ya barakallahu fikum. Nah, tapi ada juga yang tetap bertahan karena melihat hadiah-hadiah sunatan massal ya barakallahu fikum. Ada yang di amplopi 100.000, bawa mainan, bawa makanan, bawa jajan ya. Nah, ditambah lagi disabar-sabarin sama bapaknya, sabar nak ya, kamu lihat tuh hadiahnya 100.000. Nah ya, ada yang tetap bertahan barakallahu fikum. Nah, jadi itu serba-serbi barakallahu fikum tentang realita ya sunatan anak. Nah, sehingga tadi kalau sudah agak besar itu agak repot dari sisi mungkin penyembuhannya lebih lama barakallahu fikum, kemudian juga membujuk ya anak tersebut, merayunya barakallahu fikum agar mau dikhitan. Nah, terus juga tadi ya dalam memorinya tuh masih inget ya. Nah, kalau bayi gampang. Ya, cuman memang ya orang tuanya harus memberanikan diri barakallahu fikum. Nah, untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang penting kalau ditangani para ahli insyaallah aman barakallahu fikum. Lebih mudah sembuhnya, lebih cepat keringnya barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Alhamdulillah putra ana 2 semuanya khitan di waktu bayi barakallahu fikum. Nah, sehingga sekarang enggak repot ya membujuk atau merayu untuk sunatan. Nah, sudah sunat semua barakallahu fikum. Nah, tayyib. Asania asyara poin yang ke-12 barakallahu fikum. Nah, ini terkait dengan adab-adab dalam pernikahan ya. Nah, kalau tadi itu bagian dari poin adab yang ke-11, adab menyambut kelahiran anak. Nah, ada 6 poin yang disebutkan oleh beliau. Poin yang ke-12, adab-adab dalam pernikahan adalah dalam rumah tangga mimma yata'allaqu bizawaji at-talaqu. Nah, Di antara adab yang terkait dengan pernikahan atau rumah tangga adalah masalah perceraian. Nah, disebutkan bahwa barakallahu fikum perceraian itu ya perkara mubah yang paling dibenci oleh Allah. Nah, tidak ada juga orang yang mau berumah tangga untuk bercerai. Tapi terkadang hidup ini tidak selalu seperti yang kita harapkan, tidak selalu seperti yang kita bayangkan, ya. Sehingga ya kita harus melalui tahapan itu dengan sangat-sangat berat. Nah, talak ini barakallahu fikum itu enggak langsung ya, mengamalkannya. Tapi setelah melalui proses-proses yang diupayakan dan dibimbingkan oleh syariat kita. Nah, entah masalahnya itu dari pihak suami atau masalahnya dari pihak istri. Barakallahu fikum. Nah, atau dua-duanya sama-sama bermasalah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Ada yang namanya munasoha, menasehati, barakallahu fikum, na'am, menegur, ya. Kemudian ada yang namanya barakallahu fikum kemarin itu adalah al-hajru fil mabaji, ya. Kemudian ada yang namanya ad-darbu li ta'dib, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Setelah upaya demi upaya dilakukan dan nampaknya memang tidak lagi ditemukan kecocokan, ya. Sudah tidak lagi barakallahu fikum bisa diupayakan persatuan antara keduanya, karena kalau tetap dipaksakan akan menzolimi, ya. Nah, melukai banyak pihak sehingga jalan itu yang harus diambil. Artinya ini sudah jalan terakhir barakallahu fikum. Naam. Ya, setelah adanya upaya faba'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, pihak penengah dari laki-laki, pihak penengah dari perempuan yang bijak. Naam. Ternyata memang sudah tidak ditemukan titik temu lagi. Nah, maka langkah ini ditempu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Gitu ya. Sehingga ilmu ini barakallahu fikum, naam, penting untuk kita ketahui, penting untuk kita pelajari, tapi jangan berharap untuk mengamalkannya. Dalam artian jangan sampai Anda berada di titik itu, jangan sampai. Ya. Jangan terlalu bermudah-mudahan untuk mengeluarkan kata cerai atau pisah barakallahu fikum. Nah, ya, itu sebuah kerugian yang besar barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iblis ketika barakallahu fikum memanggil ya bala tentaranya untuk memberikan apresiasi dan penghargaan. Nah, dia bertanya kepada anak buahnya, apa yang telah kamu lakukan pada hari ini? Yang satu mengatakan, saya membuat si fulan mabok. Ah, biasa loh. Nah, ya, biasa setan bikin orang mabok itu. Saya membuat si fulan berjudi. Ah, biasa. Membuat si fulan berzina. Ah, biasa. Ya, dosa-dosa besar yang lain. Nah, yang dipandang manusia itu sebagai sesuatu yang besar. Tapi di mata iblis, biasa. Ada satu setan yang mengatakan, saya berhasil membuat si fulan dan istrinya bercerai. Hah, inti orangnya. Duduk di sini. Nah, jadi iblis sangat mengapresiasi, sangat membanggakan. Itu sebuah prestasi bagi setan. Kalau berhasil membuat sepasang suami istri itu bercerai. Barakallahu fikum. Nah, kenapa? Karena kerusakan yang ditimbulkan dari sebuah perceraian itu bukan hanya kembali kepada satu individu. Paham ya? Kalau orang itu mabuk, ya dia sendiri yang rusak. Yang mabuk itu saja. Kalau orang itu judi, ya dia sendiri yang rusak. Yang judi itu saja. Ya, kalau dia zina ya itu saja. Tapi kalau dia bercerai, dia, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, bahkan barakallahu fikum bisa merembet pada apa? Suku, bisa merembet pada barakallahu fikum na'am, keluarga besar. Ya. Nah, terjadilah permusuhan. Ya. Jadi efek kerusakan yang ditimbulkan oleh perceraian itu radiusnya lebar dan luas. Makanya iblis sangat mengapresiasi anta huwa. Kamu orang yang saya maksud. Nah, kamu setan yang saya maksud, bukan orang ya. Nah, salah. Nah, kamu setan yang saya maksud. Nah, duduk di sini. Barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, camkan baik-baik ya wahai para syabab, barakallahu fikum. Naam. Andai kata kita mendapatkan kondisi yang benar-benar menyulitkan, ya hendaknya bersabar, barakallahu fikum. Naam, menghadapi pasangan kalian, barakallahu fikum, jangan begitu mudah untuk mengucapkan kata-kata cerai. Ya, barakallahu. Kalau Anda belum berjuang, kalau Anda belum berusaha, barakallahu fikum, jangan. Nah, sebagaimana Anda dulu memperjuangkan untuk menikahinya. Ya, syaratnya macam-macam. Ini itu Anda perjuangkan untuk mendapatkannya. Setelah dapat, Anda sia-siakan. Barakallahu fikum. Nah, itu adalah barakallahu fikum ya, laki-laki yang bodoh. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi banyak pihak yang harus Anda juga pertimbangkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Bukan hanya melihat kesenangan Anda pribadi, tapi juga pihak-pihak yang lain, terutama anak. Ya, jelas perceraian itu akan menimbulkan trauma yang begitu dalam pada anak kita. Barakallahu fikum. Nah, baik. Apalagi kalau perceraian itu enggak sekali dua kali, tapi tiga kali atau empat kali. Nah, ya barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an wa alaitiklah. Nah, tapi barakallahu fikum, kita juga perlu untuk mengetahui adab dan etikanya. Barakallahu fikum. Nah, ya paling tidak kita bisa memberikan bimbingan atau arahan kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum, tentang adab dan etikanya yang kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya, cerai ya, cerai saja. Barakallahu fikum. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa huwa abghadul mubahati ilallahi azza wa jalla. Talak itu, kata beliau, perceraian itu adalah perkara mubah tapi paling dibenci oleh Allah. Nah, dia perkara mubah tapi paling dibenci oleh Allah dan paling disenangi oleh iblis. Perkara mubah yang paling disenangi oleh iblis. Bahkan iblis lebih senang daripada dosa-dosa besar yang lain, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Apalagi kalau alasan-alasan perceraian itu bukanlah alasan yang syar'i, ya barakallahu fikum. Naam, tayyib. Maka lebih besar lagi barakallahu fikum kebenciannya. Fa yukrahu lirajuli ayufaji'a bihi almar'ata min ghairi dzambin. Nah, diingatkan oleh beliau, dibenci seseorang laki-laki yang mengagetkan istrinya, mengejutkan istrinya dengan perceraian tadi tanpa sebuah dosa yang dia lakukan. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Lagi barakallahu fikum. Lagi piknik. Ya, barakallahu fikum. Misal di sebuah ya, na'am villa begitu ya, barakallahu fikum. Lagi ngopi pagi bareng-bareng makan roti, barakallahu fikum. Na'am. Lagi ketawa-ketawa, kemudian suaminya bilang, "Kamu saya cerai." Nah, istrinya bingung. Nah, ya. Ini ngeprank apa beneran, Mas? Ya, beneran. Kamu saya cerai. Barakallahu'alaikum. Nah, tayyib. Salahku apa? Nah, enggak urusan. Pokoknya saya sudah tidak ingin bersamamu. Kita pisah. Ya, barakallahu'alaikum. Nah, tayyib. Tanpa ada dosa, tanpa ada kesalahan. Apa penyebabnya? Karena dia ingin menikahi wanita lain. Itu saja. Karena dia sudah tergoda dengan wanita lain. Nah, dan tidak ingin istrinya menjadi sesuatu yang mengganjal itu, dia singkirkan. Kamu saya cerai. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, itu perkara yang sangat dibenci. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tanpa dosa, tanpa kesalahan, ya, engkau menceraikan istrimu, barakallahu fikum, sebuah perkara yang sangat dibenci dan sebuah tindakan kezaliman, barakallahu fikum. Nah. Wala yajuzu lil mar'ati an tulji'ahu ila talaqiha. Demikian juga sebaliknya, tidak diperbolehkan bagi sang wanita memaksa suaminya untuk menceraikan dia tanpa ada alasan yang syar'i. Ya, alasannya apa tadi? Pil. Apa pil? Pria idaman lain. Ya, nah. Barakallahu fikum. Karena dia sudah punya affair, barakallahu fikum, perselingkuhan dengan laki yang lain, akhirnya dia maksa, ya, barakallahu fikum, minta dicerai kepada suaminya. Itu juga barakallahu fikum perkara yang dibenci dan dosa. Ada satu riwayat barakallahu fikum, tayyib, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis. Nabi mengatakan, man sa'alat zaujaha at-talaqa. Man sa'alat zaujaha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannati. Nabi mengatakan, man sa'alat, siapapun wanita yang meminta, menuntut zaujaha, suaminya, at-talaqa, agar dia diceraikan oleh suaminya, min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Ya, barakallahu fikum, na'am. Faharamun 'alaiha, maka haram bagi wanita tadi, raihatul jannah, aromanya surga. Ya. Aroma surga itu sudah tercium dalam jarak yang sangat jauh. Jadi baunya saja, harum semerbaknya saja enggak dapat, apalagi masuk ke dalam surga. Nah, ya. Jadi hati-hati wanita-wanita, barakallahu fikum, yang minta dicerai atau cari-cari alasan yang dibuat-buat, padahal itu bukan alasan, tapi karena apa? Pil, ya, pria idaman lain, hati-hati, barakallahu fikum, haram bagi Anda, barakallahu fikum, untuk mencium aroma surga. Ya, nah, selama suami Anda tetap tidak meridhai, barakallahu fikum, nah, paham, tidak memaafkan itu. Ya, sudah pilnya itu haram, dia menjalin hubungan dengan laki-laki lain, selagi dia ada hubungan dengan suaminya, masih jadi resmi istri orang, barakallahu fikum, tapi dia menjalin hubungan dengan laki-laki lain, itu sudah dosa besar. Sebuah, barakallahu fikum, pengkhianatan. Nah, ditambah lagi dia lakukan, barakallahu fikum, upaya-upaya agar terjadi perceraian, ya, alasan-alasan yang sengaja dibuat, barakallahu fikum. Nah, hati-hati wahai wanita, kenikmatan yang Anda dapatkan hanya sejenak. Ya, nah, barakallahu fikum, tayyib. Apakah Anda tidak takut dengan yang namanya hal jaza, ya, atau al jaza min jinsil amal? Barakallahu, balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Nah, barakallahu fikum. Kalau laki-laki itu bisa mengkhianati, barakallahu fikum, na'am, pasangannya, ya, laki-laki yang menjadi idamannya tadi juga sudah berkeluarga. 6, maka Anda pun bisa dikhianati oleh dia. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tidak menutup kemungkinan Allah akan membalas perbuatan Anda di dunia. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Kalaupun tidak Allah balas, barakallahu fikum, di akhirat sudah menanti hukuman yang sangat berat. Nah, barakallahu fikum. Ya. Bagi yang sudah barakallahu fikum kejadian, ya, artinya sudah terlanjur karena dulu memang kebodohan dia, jauh dari agama, enggak pernah belajar, enggak pernah ngaji, enggak pernah ta'lim. Gimana ini, Ustaz? Nah, itu sudah terjadi. Maka segeralah bertobat, istighfar. Anda cari suami Anda yang lama itu, minta ya maaf, ribonya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya. Karena dengan itu baru barakallahu fikum Anda bisa ya terselamatkan di pengadilan akhirat kalau dia benar-benar tulus dan memaafkan Anda. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertimbangkan baik-baik ya, bukan karena kesenangan sesaat barakallahu fikum ya mendapatkan laki-laki yang Anda idam-idamkan ya, tapi mengkhianati suami. Nah, ancamannya besar. Bau surga aja Anda enggak dapat. Apalagi itu masuk surga. Nah, hati-hati. Barakallahu fikum. Tayyib. Fa idza arada talaqa. Tadi hadis riwayat Imam Ahmad ya. Jilid 5 halaman 277. Abu Dawud nomor 2226 2226. Naam. Barakallahu fikum, dari hadisnya Thauban radhiyallahu an dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Ya, sahahahu Al-Albani fil Irwa jilid 7 halaman 100. Naam. Hadisnya sahih. Ancaman bagi perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i. Hanya karena apa? Nah, ingin menikah dengan bil, pria idaman lain. Ya, bahaya. Nah. Selanjutnya kata beliau, fa idza arada talaqa falyura'i fihi arba'ata asya. Kalau dia benar-benar ingin menceraikan istrinya, maka perhatikan etika dan adabnya. Yang pertama kata beliau, al-awwal ayutalliqaha fi tuhrin la yusibha fihi. Dia menceraikan istrinya tadi dalam kondisi suci. Ya, belum dia kumpuli. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Li'alla tatula 'alaihal iddah, agar barakallahu fikum tayyib masa penantian dia tidak terlalu lama. Nah, misal ya, ada seorang suami barakallahu fikum ingin menceraikan istrinya, tapi dia kumpuli dulu istrinya, setelah itu dia ceraikan. Itu enggak boleh. Ya. Nah, tayyib. Tujuannya apa? Memang sengaja ingin barakallahu fikum menyiksa istrinya tadi. Kenapa? Kalau hamil, masa idahnya kapan? Sampai selesai. Ya kan? Sampai selesai melahirkan. Nah, barakallahu fikum. Masa idahnya itu. Sehingga lama, 9 bulan, barakallahu fikum lebih. Iya. Tayyib. Sehingga kalau dia barusan mengumpuli istrinya, enggak boleh dia cerai. Dia tahan. Barakallahu fikum. Nah, sampai istrinya tadi haid suci, baru setelah itu diceraikan. Ya. Setelah dia kumpuli, dia tunggu haid istrinya, setelah haid berarti kan enggak hamil ya kan? Nah, setelah itu barakallahu fikum suci, baru dia ceraikan. Enggak boleh menceraikan istri dalam kondisi barusan Anda mengumpulinya. Nah, barakallahu fikum. Atau menceraikan istri dalam kondisi dia sedang haid. Juga tidak boleh. Barakallahu fikum. Naam. Ya. haram hukumnya. Jadi menceraikan istri itu harus dalam kondisi dia suci dan Anda belum mengumpulinya. Itu adabnya dan etikanya. Dan ini banyak sekali yang bodoh tentangnya. Nah, barakallahu fikum. Sebab terjadi di zaman sahabah, barakallahu fikum, yaitu sahabat Ibnu Umar. Nah, beliau pernah menceraikan istrinya, Abdullah, dalam kondisi dirinya haid. Laporan kepada Umar, kemudian Umar tanya kepada Rasul, Rasul bagaimana ini terjadi kasus nih, Abdullah menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Kata Rasul, murhu fal yuraji'ha. Perintahkan anakmu untuk merujuk istrinya. Tidak boleh. Nah, thumma liyatrukha hatta tathura. Ya, biarkan dulu istrinya itu suci dari haidnya. Barakallahu fikum. Naam. Tsumma tahidu, tsumma tathura. Setelah itu dia biarkan lagi istrinya haid, kemudian suci, baru setelah itu in syaa amsaka ba'du wa in syaa talaqa. Naam. Kalau dia memang tetap masih pengen menceraikan, ceraikan. Tapi kalau dia ternyata enggak jadi. Nah, paham ya? Tujuannya apa? Agar supaya perceraian itu memang dilakukan karena pertimbangan yang matang. Pikiran yang jernih. Banyak sekali orang-orang yang barangkali fikum enggak ngerti adab dan etika ini karena terburu emosi, ya. Asal saja ngomong cerai, barangkali fikum, setelah itu dia nyesel. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Oh, kenapa tak ceraikan? Ya. Kalau ingat masa lalu perjuangan untuk menikahinya, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, berat untuk dapatnya itu. Ya, perjuangan menghadapi mertua, perjuangan untuk menghadapi barakallahu fikum keluarga, kemudian acaranya, luar biasa itu. Nah, tayyib. Nyesel dia. Nah, makanya syariat itu memberikan aturan tadi bagi laki-laki untuk menceraikan istrinya. Hendaknya itu terjadi, dia lakukan benar-benar dalam kondisi. Ya, pikirannya benar-benar jernih, dengan pertimbangan yang benar-benar matang. Barakallahu fikum, kalau itu memang adalah jalan yang terbaik. Nah, barakallahu fikum. Jangan terburu nafsu. Paham? Nah, barakallahu fikum. Jadi mencerai itu dalam kondisi istri suci. Gak boleh dalam kondisi haid. Ingat, yang kedua, tidak boleh dalam kondisi barusan Anda kumpuli dia. Paham ya? Itu adab dan etikanya. Nah. Asani yang kedua, kata beliau, ayaktasira ala talqatin wahidatin liyastafida bihar raj'ata innadima. Hendaknya dia cukupkan mencerai itu satu kali saja. Jangan langsung tiga kali. Kamu saya cerai. Tiga kali. Nah, barakallahu fikum. Tujuannya apa? Emang saya gak pengen balik lagi sama kamu. Ya. Karena kalau sudah tiga kali itu kan, barakallahu fikum, dia gak bisa menikahi lagi perempuan itu. Sampai perempuan itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Barakallahu fikum. Kemudian dikumpuli oleh laki-laki lain tadi. Ya. Kemudian diceraikan oleh laki-laki lain tadi. Melalui masa idahnya selesai, baru bisa balik. Dan itu sangat susah. Ya. Nah. Hatta yadzuku usailataha wa tadzuku usailatahu. Nah, itu kata Rasul. Sampai barakallahu fikum suami barunya itu merasakan madunya istri. Dan istri merasakan madunya suami yang baru. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Sehingga kalau dia sudah melakukan itu di satu majelis, ya, sebagian para ulama, ada khilaf memang, mengatakan jatuh itu talak tiga. Ya, dia katakan, kamu saya cerai, tiga kali. Bahkan ada yang lima kali. Kamu saya cerai, sepuluh kali. Wow. Pengen pisahnya, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi kata beliau, jangan terbawa emosi. Gitu ya. Nah, di masa Umar itu dijatuhkan. Dianggap tiga kali. Di masanya Abu Bakar tidak, tetap dihitung satu kali. Nah, di masa Umar kenapa? Karena begitu maraknya perceraian yang seperti itu, Umar ingin memberikan efek jera. Biar kapok itu suami-suami. CNI. Ya, barakallahu fikum. Nah, taib. Barakallahu fikum. Dan wallahu ta'ala bisawab, pendapat yang rajih yang kita pegangi, ya tetap terhitung satu kali. Kalau itu dalam satu majlis. Barakallahu fikum. Nah, tapi di sini, alal qaul menurut pendapat yang lain, itu sudah jatuh talak tiga. Ya. Nah, kenapa cukupkan satu kali, kata beliau, agar dia bisa mengambil faedah untuk bisa rujuk, untuk bisa kembali dengan istrinya. Barakallahu fikum. Kalau dia menyesal, ya, nah, sudah dia talak, dia menyesal, barakallahu fikum, dia ingin kembali lagi, bisa. Ya. Kalau masih dalam masa iddahnya, bisa langsung kembali. Kalau keluar masa iddahnya, dia akad nikah yang baru. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Yang ketiga, barakallahu fikum, ayat talaqqafa fil amri fit talaqi bi'ta'iha ma tatamatta'u bihi lian jabira al-faji'u. Adab yang ketiga, etika yang ketiga. Hendaknya dia berlaku lembut dalam perkara talak ini kepada istrinya. Setelah dia benar-benar memutuskan untuk bercerai, yaitu dengan memberikan sejumlah pemberian, ya, kepada istri yang sudah dia ceraikan tadi, di mana sang istri itu akan sedikit terhibur, ya, meringankan barakallahu fikum musibah yang mengagetkan dia tadi. Nah, artinya suami memberikan sesuatu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ini mobil Innova buat kamu. Oh ya, barakallahu fikum. Rumah buat kamu. Enggak apa-apa, barakallahu fikum. Nah, tujuannya apa? Ya, biar sang istri tidak begitu kecewa dan menderita. Gitu ya. Nah, dulu berjuang bareng-bareng setelah suaminya sukses jadi pengusaha yang barakallahu fikum, nah, berhasil, ya kan? Padahal dulu suksesnya bareng susahnya bareng-bareng. Ya, merintis usaha ya bareng-bareng, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Setelah dia sukses, setelah dia berhasil, enaknya dia dapat perempuan yang lain, yang lebih muda, yang lebih cantik, istri yang lama dia ceraikan. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Itu tidak diperkenankan. Barakallahu fikum. Naam. Sehingga termasuk adab dan etika ketika dia ingin menceraikan istrinya, dia memberikan sebuah pemberian yang berharga yang bisa sedikit walaupun tetap barakallahu fikum tidak bisa dikatakan menghibur, ya. Nah, paling enggak sedikit. Nah, mengobati hati yang terluka. Barakallahu fikum. Faqad ruwiya anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, barakallahu fikum, radhiyallahu anhuma, na'am, annahu talaqa imra'atan. Beliau pernah menceraikan seorang wanita. Ya, na'am. Al-Hasan ini beberapa kali bercerai, tapi istri yang diceraikan itu semuanya, barakallahu fikum, na'am, tidak benci kepada Al-Hasan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, masih membawa rasa cinta, barakallahu fikum. Nah, ya, karena dia laki-laki yang baik. Entah antara alasan-alasan apa itu, terjadilah perceraian tadi. Semua wanita yang diceraikan oleh Al-Hasan, tidak ada yang benci kepada Al-Hasan, barakallahu fikum. Nah, ketika Al-Hasan menceraikan istrinya, faba'atha ilaiha bi asyrati alafi dirhamin. Beliau mengirimkan uang yang besar sekali, 10.000 dirham. Naam, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Untuk barakallahu fikum istri yang sudah dia ceraikan tadi. Nah, uang yang sangat besar itu seharga rumah yang mewah, ya, pada masa itu rumah yang besar. Barakallahu fikum. Naam. Faqalat, wanita yang mendapatkan uang tadi dari Al-Hasan, mata'un qalil min habibin mufarik, ya kan? Nah, ini adalah uang yang sedikit kalau dibandingkan dengan perpisahan dengan orang yang aku cintai, gitu. Walaupun sudah bercerai, ya. Nah, karena Hasan ini adab dan etikanya sangat bagus sekali, sangat menghormati wanita, tapi entah ya ada perkara apa, barakallahu fikum, sehingga harus berpisah. Nah, barakallahu fikum. Jadi wanita-wanita yang diceraikan oleh Al-Hasan itu gak ada yang benci sama dia. Semuanya masih belum bisa move on. Ya, barakallahu fikum. Nah, dari cintanya kepada Allah. Karena tadi dia menjaga adab dan etika. Dan itu diajari oleh ayahnya, diajari oleh mbah kakungnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, itu beberapa adab dan etika yang perlu Anda perhatikan dalam perceraian. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.